إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 300 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث dibicarakan kepadaku annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Qala binta Abi Salamah, qultu na'am. Faqala innaha law lam takun rabibati fi hijri ma hallat li, innaha labnatu akhi min rada'ah arda'atni wa Aba Salamah thuwaybatu. فلا تعرضن علي بناتكم بناتكن ولا اخواتكن. قال عروه، بركه عروه، وثويبه مولات لابي لهب، كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما مات ابو لهب، ketika mati Abu Lahab, ra'ahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin, faqala lahu madha laqita. Qala Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khairan ghara anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaybah. Dikisahkan tentang Thuwaybah, beliaulah yang menyusui Rasulullah SAW dan Abu Salamah. Dimerdekakan oleh Abu Lahab dan untuk menyusukan Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini na'udzubillah sudah kita tahu bagaimana jeleknya. Sampai Allah katakan tabbat yada Abi Lahabin watab. Tapi ada satu kebaikan yang diberikan kepada Nabi Alaihissalam ketika masih kecil, yaitu dia gembira dengan lahirnya Nabi dan dia merdekakan budaknya untuk nyusuin Rasulullah SAW. Riwayatnya dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma bahwa dia berkata ya Rasulullah, nikahilah saudariku, anaknya Abu Sufyan. Maka Nabi bertanya, apakah kau suka itu? Qultu na'am, tentu. Lastu laka bimukhliyah, agar aku tidak sendirian bersamamu. Dan yang paling aku suka, orang yang akan menyertai aku bersamaku, membantu aku dalam kebaikan, adalah saudariku. Kata Nabi SAW, inna dhalika la yahilluli, sesungguhnya yang demikian tidak layak, tidak halal bagiku. Qalat, kata Ummu Habibah, sesungguhnya kami mendengar bahwa engkau akan menikahi binti Abi Salamah, anaknya Abu Salamah. Nabi terkejut dan bertanya, bintu Ummi Salamah, anaknya Ummu Salamah? Kalau anaknya Abi Salamah, berarti bintu Abi Salamah. Berarti bintu Ummi Salamah. Qultu na'am. Qala innaha law lam takun rabibati. Sesungguhnya anaknya Ummu Salamah kalaupun dia bukan anak tiriku, rabibah anak tiri. Kalaupun bukan anak tiriku di pangkuanku juga tetap tidak halal bagiku. Mengapa? Innaha labnatu akhi min ar-radha'ah. Karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Karena aku dengan Abu Salamah disusui oleh satu ibu susuan yaitu Suwaibah. Jangan tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian dan jangan tawarkan kepadaku saudari-saudari perempuan kalian. Titik, hadisnya selesai. Kemudian Urwah menceritakan bahwa Suwaibah adalah maulatun li Abi Lahab. Suwaibah adalah maulah. Sering kita terangkan maulah bermakna budak yang sudah dimerdekakan. Kalau budak dimerdekakan oleh Abu Lahab dikatakan maulat Abu Lahab. Karena Abu Lahab a'taqaha. Abu Lahab waktu itu memerdekakannya. Fa'arda'atin Nabi. Kemudian menjadikannya sebagai ibu susuan bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, ketika mati Abu Lahab, ra'ahu ba'du ahlihi bisyarri haibatin. Sebagian keluarganya melihat dalam mimpinya Abu Lahab bisyarri haibatin, di dalam keadaan yang paling jelek. Artinya tentunya karena mati dalam keadaan kafir, bahkan dilaknat oleh Allah dengan kalimat tabbat yada Abi Lahabin wa tab bisyarri haibatin. Faqala lahu, maka ditanyakan kepada keluarganya, emang kalian lihat apa dalam mimpi kalian? Madza laqita? Qala, aku tanyakan, saya ulangi, ditanyakan pada oleh keluarganya kepada Abu Lahab, ada apa denganmu? Kok kelihatan jelek sekali kau dalam keadaan yang paling jelek. Qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum khaira. Aku tidak mendapati setelah kalian, maksudnya setelah aku meninggalkan kalian, aku tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Suwaibah. Hanya saja aku diberi minum sedikit dari jariku ini karena aku memerdekakan Suwaibah untuk calon Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khana bin a'azakumullah. Demikian tambahan dari Uhwah, tapi tidak berkait dengan pembahasan kita tentang masalah mahram. Siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram. Al-gharib, kalimat-kalimat asing dalam hadis ini, pertama kalimat mukhliyah. Bidhammil mim, didomahkan mimnya. Wasukunil kha, disukunkan kha-nya. Al-mu'jamah, yang bertitik, berarti kha bukan ha, kha bukan jim. Enam. Wa kasri lam, dan dikasrahkan di lamnya, mukhliyah. Ismu fi'lin, itu adalah isim fi'il dari akhla yukhli. Ailastu bimufradah bika, maknanya aku tidak sendirian denganmu, agar aku tidak sendirian denganmu. Wala khaliyah min darrah, aku tidak sendirian sebagai istri, ada yang membantuku. Dan sebaik-baik orang yang bisa membantuku adalah saudariku. Itu alasan Ummu Habibah meminta Nabi menikahi saudarinya. Nuhaddats, didomahkan di nun, tetapi difathahkan haknya. Bil bina'i lil majhul, dalam bentuk mabni lil majhul. Mabni lil majhul, fu'ila yuf'alu, fu'ila yuf'alu. Kalau mabni lil majhulnya tahaddatsa, bagaimana ya Rabnya? Tahaddatsa, ya tahaddatsu, tahaddusan, mutahaddisun, tahaddisun, iya kan? Apa mabni lil majhulnya? Hah? Apa? Tuhuddisa yutahaddasu. Tuhuddisa yatahaddasu. Tuhuddisa yutahaddasu. Ini. Nuta nuhaddas. Au nutahaddas. Tetapi di sini bukan tahaddasa ternyata awalnya. Haddasa. Baik, bagaimana kalau tasrifnya haddasa? Haddasa, haddisu. Terus tahdisan. Apa mabdil majhulnya? Hah? Huddisa yuhaddasu. Huddisa yuhaddasu. Nuhaddas karena nahnu. Nahnu nuhaddas. Diajak bicara kepada kami. Begitu. Nuhaddas. Kami diberitahu kalau engkau akan menikahi Ummu Salamah. Istifham qusida bihi tasabbut, pertanyaan, tetapi yang dimaukan dengan dengannya adalah tasabbut. Kata Ummu Habibah, kami diajak bicara, nuhaddatsu, bahwa engkau akan menikahi anaknya Abi Salamah. Anaknya Abi Salamah, bapaknya. Baik. Rasulullah SAW bertanya, anaknya Ummu Salamah, mengapa? Karena bisa jadi anaknya Abu Salamah ada lagi dari istri lain. Bisa mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Bisa jadi Abu Salamah punya istri lain, punya anak perempuan. Maka Nabi bertanya, anaknya Abu Salamah yang dari istrinya Ummu Salamah, Ummu Salamah sekarang sudah menjadi istriku, kata Nabi. Maka anaknya binti Abi Salamah adalah binti Ummu Salamah, berarti anak tiriku. Berarti apa? Anak tiri, Rabibah. Berarti apa? Rabibah. Khalas. Anak tiri tidak boleh dinikahi. Istilahnya fi hijri. Apa fi hijri? Di pangkuanku. Di pangkuanku itu maknanya bukan benar-benar duduk di pangkuannya. Maknanya di dalam pemeliharaanku. Makna fi hijri, di dalam pemeliharaanku. Taib. Maka Rasulullah SAW bertanya, bintu Ummi Salamah, ini pertanyaan tapi fungsinya adalah tasabut, untuk meyakinkan. Istifham. Qusida bihi tasabbut li raf'il ihtimal fi iradati ghairiha, untuk mengangkat kemungkinan-kemungkinan kalau yang dimaksud ternyata anak dari ibu lain. Rabibati fi hijri, maknanya adalah rabibah mustaqqah min ar-rabbi wa huwa al-islah, diambil dari kata rab, dari kata terbiah. Bukan Rabb dalam artian penguasa langit dan bumi. Bukan. Tapi Rabb bermakna apa? Pemelihara. Wahual islah. Islah juga sama. Maknanya memperbaiki. Memberi makannya, memberi minumnya, memberi pakaiannya, mengajarinya, mendidiknya. Itu islah. Li'anahu yakumu bi'amriha. Karena beliaulah yang menegakkan urusannya. Siapa yang memberi makannya? Ya Rasulullah SAW, karena dia anak tiri, seperti anak, diurusi. Itu mana? Di pangkuannya. Rabibati atau Rabibah diambil dari kata Rab, dari kata terbiah. Artinya yang aku pelihara. wal hijr bi fathil ha wa kasriha, hijr bisa dengan fathah di ha, hijr bisa pula hijr, laisa lahu mafhumun, tidak dipahami seperti apa adanya, bali mujarrad muraati lafdil ayah, itu hanya mengikuti lafaz yang ada dalam ayat. Rabibah dikatakan fi hujurihin. Hujur untuk jamak dari hijr. Naam. Sering diterjemahkan di pangkuan, tetapi maknanya di dalam pemeliharaan. Adapun thuwaibah musallasah al-madmumah dengan sa bertitik tiga yang didomahkan, kemudian waw yang difathahkan, thuwaibah, thumma ya'ut tasghir, kemudian ya untuk mentasghir. Ya untuk mentasghir itu seperti bahar jadi buhair, laut kecil atau danau. Tiflun menjadi tufail. Apalagi? Nah, rajul jadi rujail. Demikian pula thuwaibah, ya'nya adalah ya'ut tasghir. Naam. Dari thaba atau thaibah menjadi thuwaibah. Thumma ba muwahhadah, kemudian ba yang bertitik satu, kemudian ha. Naam. Itu cara bacanya thuwaibah al-islamiyah. Bisharri haibah waqa'a madbutan, disebutkan dalam keadaan berharokat, dalam keadaan memiliki dhabt. Bisharri hibatin, itu dhabtnya. Fi ba'dhin nusakhil Bukhari bil kha'il mu'jala mu'jamah, di dalam beberapa naskah-naskah tulisan tangan sahih Bukhari disebutkan dengan kha yang mu'jamah, kha yang bertitik, bukan ha haibah tapi khaibah. Apa bedanya? Hampir sama. Kalau haibah itu sesuatu keadaan yang jelek, kalau khaibah keadaan yang sangat merugikan, dari kata khaba ya khibu, yang sangat jelek, yang sangat merugikan. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, hiya ihda ummahatil mu'minin. Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, adalah salah satu dari ummahatil mu'minin. Salah satu dari ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Karena merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kanat hadhiyah sa'idah bi zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huqqa laha dhalik. Dan beliau ini Ummu Habibah hadhiyah, merasa mendapatkan sesuatu yang besar dengan dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'idah, sangat berbahagia dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhiyatan sa'idatan bi zawajiha, dia sangat bahagia, sangat gembira, sangat senang, serasa mendapatkan sesuatu yang sangat besar dengan dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pantas baginya. Tentunya pantas baginya karena dinikahkan oleh manusia terbaik sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faltamasat minan nabiyyi an yatazawwaj ukhtaha, karena senangnya dia, karena bahagianya dia, maka dia ingin meminta kepada Nabi agar dinikahi pula saudarinya, agar dinikahi pula saudarinya. Ya Rasulullah, inkihi ukhti, nikahilah saudariku, anaknya Abu Sufyan. Fa'ajiba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaifa samahat an yankiha darratan laha. Maka Nabi terheran-heran dengan Ummu Habibah, bagaimana dia bisa menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Jarang-jarang ada seorang wanita yang mengatakan pada suaminya, nikahilah saudariku. Dorrah maknanya adalah madu. Madu ya dalam bahasa Indonesia. Istri kedua apa namanya? Madu. Istri ketiga? Madu. Istri keempat? Madu. Masya Allah. Berarti Indonesia sungguhnya sangat mendukung nikah poligami. Sangat mendukung pernikahan poligami. Sehingga dinamakan istri kedua dengan asal. Masya Allah, dengan madu. Tetapi di dalam bahasa Arab disebutnya dharrah. Apa kata dharrah? Yadurru madaratan. Sering bikin masalah. Sering bikin madarat. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kata orang, gak usah dicatat. Gak usah dicatat. Kata orang, yang ngasih nama madu di Indonesia itu laki-laki. Yang ngasih nama dharrah dalam bahasa Arab, perempuan. Jadi kalau pandangan laki-laki, madu itu asal. Atau istri kedua dan seterusnya itu madu. Tapi kalau kata perempuan, dharrah. Membikin madarat, membikin saingan, membikin ini, membikin itu. Baik. Tidak usah dicatat. Kembali kepada kita. Ala kulli hal, kita tidak tahu. Yang jelas memang bahasanya dalam bahasa Arab, dharrah. Nabi heran, ta'ajjaba. Kalau dia menyuruh suaminya untuk menikahi saudaranya. Lamma indan nisa'i minal ghairah asyadidah. Padahal biasanya yang namanya perempuan memiliki kecemburuan yang besar. Memiliki kecemburuan yang besar. Walidha qala, oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, mustafhiman muta'ajjiban. Mustafhiman muta'ajjiban. Awat tuhibbina dhalik. Apakah engkau mau seperti itu? Aku menikahi saudarimu, engkau suka? Faqalat na'am uhibbu dhalik. Kata Ummu Habibah, iya, aku suka itu. Apa yang dipikirkan oleh Ummu Habibah? Karena aku sendirian dalam mengurusimu, dalam mendapatkan kebaikan ini. Aku ingin saudaraku juga mendapatkan kebaikan. Dan aku ingin berbagi dengan saudaraku. Masya Allah. Ini langka. Ini langka. Jarang terjadi. Tuma syarahat lahu sabab. Kemudian diterangkan kepadanya sebabnya. Apa sebabnya? Alladhi min ajlihi tabat nafsaha. Apa sebabnya kok dia ridha dan mau Rasulullah SAW untuk menikahi saudarinya? Bizawajihi min ukhtiha. Wahuwa annahu la budda laha min musyarik fihi minan nisa. Yaitu jawabannya bahwa aku agar tidak sendiri. Aku memerlukan musyarik. Memerlukan musyarik artinya orang yang membantu. Yang mengiringi. Walan tanfarida bihi wahdaha. Agar aku tidak sendirian. Faidan falyakunil musyarik laha fi hadzal khair al azim huwa ukhtuha. Maka yang paling aku ridhoi untuk berbagi bersamanya dalam kebaikan ini adalah saudariku. Wa ka'annaha ghairu alimah bi tahrimil jama' bainal ukhtain. Tampaknya sepertinya bahwa Ummu Habibah belum tahu hukum mengumpulkan dua bersaudara. Tidak tahu larangan al-jama' bainal ukhtain. Disebutkan dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtain. Dan agar jangan kalian mengumpulkan dua orang bersaudara, dua orang wanita yang bersaudara, tidak boleh dinikahi kedua-duanya. Walida fa innahu akhbaraha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna ukhtaha la tahillu lahu. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhabarkan bahwa saudaranya tidak halal baginya. Fa akhbarathu, maka Ummu Habibah mengkhabarkan kepada Nabi annaha hudithat, bahwasanya beliau diajak bicara oleh seseorang. Mabni lil majhul, enggak disebutkan siapa yang menyampaikan. biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dengan kalimat katanya, siapa yang berkata tidak tahu. Katanya engkau akan menikahi bintu Abi Salamah. Anahu sayatazawwaj binti Abi Salamah. Fastafhama minha mutathabbitan. Maka Nabi pun meminta lebih jelas dan ingin tathabbut memastikan. Turidina binta Ummi Salamah. Apakah yang kau maksud adalah anaknya Ummu Salamah? Qalat na'am. Kata Muhammad, iya. Faqala mubayyinan kadbi hadhihi syai'ah. Maka Nabi menghabarkan tentang bohongnya berita itu. Tidak mungkin. Inna binta Ummi Salamah la tahillu li lisababaini. Sesungguhnya anaknya Ummu Salamah tidak halal bagiku karena dua sebab. Karena dua sebab. Ahaduhuma, salah satunya, annaha rabibati, bahwa dia adalah anak tiriku. Allati qumtu ala masalihiha, yang aku yang memeliharanya, aku yang menegakkan urusannya, memberi makannya, fi hijri, di pangkuanku, artinya dalam pemeliharaanku. Fahiyya binti zaujati, itu adalah anak istriku, berarti anak tiri. Anak bawaan istri sebelum dinikahi namanya anak tiri, namanya Rabibah. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, wanita itu membawa anak dari orang lain, perempuan, maka ketika dinikahi ibunya setelah duhul tidak halal baginya anaknya. Mu'abbad atau mu'akad, ilal amad atau ilal abad. Ayo jawab yang tegas. Hah? Ilal abad. Apa ilal amad? Ilal abad. Sahih? Jangan ragu-ragu. Barakallahu fikum. Berarti walaupun setelah ada sesuatu, setelah cerai dan sebagainya, tidak boleh nikahi anaknya. Loh, ini kan sudah cerai. Mu'abbad. Karena dia sudah menjadi bapaknya. Setelah dukul dengan ibunya, menjadi bapaknya. Itu alasan pertama. Wathani, yang kedua, annaha bintu akhi minar radha'ah. Kalaupun bukan anak tiriku, tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Anaknya siapa? Anaknya Abu Salamah. Sedangkan Abu Salamah dan aku disusuin oleh ibu yang sama. Faqad arda'atni wa abaha, Aba Salamah telah menyusui aku dan bapaknya, yakni bapaknya bin Stadi, yaitu Abu Salamah, seorang wanita yang sama yaitu Thuwaibah. Wa hiya maulat li Abi Lahab, yaitu Thuwaibah anaknya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Fa ana ammuha aidha, maka aku adalah paman anak perempuan tadi. Karena saudara bapaknya sepersusuan, berarti pamannya anak perempuan tadi sepersusuan. Fala ta'ridanna 'alayya banatikum, maka jangan kalian tawarkan anak-anak perempuan kalian. Banat, apa i'rabnya di sini? Maf'ul dari kata ta'ridanna. Maf'ul dari ta'ridanna. Fala ta'ridanna banatikum. Kenapa kau kasrah? Naam, dia mansubun wa 'alamatu nasbihi kasrah niyabatan anil fathah. Limadha? Li'annahu minal naam jama' mu'annath salim. Sama juga wa akhawatikunna, sama karena dia ma'tufun ala banatikunna, dan sama-sama juga mu'annath salim. Fala ta'ridanna 'alayya banatikum wa akhawatikum, fa ana adra wa aula min kunna bi tadbiri sya'ni fi misli hadha. Kan sungguhnya aku lebih tahu, lebih utama dari kalian untuk mengurusi hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fikum. selesai pembahasan yang ringkas, walhamdulillah, mudah-mudahan juga jelas, bukan hanya ringkas saja, ringkas dan jelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, PR-nya adalah diterjemahkan ma yukhad minal hadith 7 poin dan ditambah oleh kalian kalau kalian melihat ada faedah-faedah lain, atau mendengar dari ustadz yang lain ada faedah lain, atau didapat dari kitab-kitab lain, kalian tulis sebagai faedah-faedah. Barakallahu fikum. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.